total bakso. Ayo guys, guys. Sopo abane? Bungsu abane kok. Kurangan negara ne maju mu wedok dicatek asu arek lanang mlayu ge susu-susu akhire nobrok wong dodol lontong tahu sing dodol tahu rak meso-meso waktu ditobrok tiba keslio coweke pecah gak ono sing foto sing dodol tahu lak jalu tempuh arek lanang lak pringas pringis dijaluki duwe kok kudu nangis sing dodol tahu durung oleh praris bareng greget ten arek lanang diteplok petis diteplok petis sampe ilang ilang awak sak tujur rupane sampe ireng wong podo menteleng delok arek lanang dadak persis